Cintaku, cintaku padamu tak besar seperti dulu. Kamu kau begitu menilai cintaku begitu rendah di matamu. Bunda Ino. Sayangku, sayangku padamu tak indah seperti dulu. Kamu begini, aku begitu, tak pernah engkau hargai aku. Oh, I am sorry, ku tak akan love you lagi. Ku perlu memeluk dirimu, tak hangat seperti dulu. Jadi selingku, nak kau selingku, biar sama-sama kita selingku. Oh, I am sorry, ku tak akan love you lagi. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja. Cari baca asik. Woo! Goyang semua yuk. Putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja. Cari pacar lagi. Biar ku putuskan saja, ku tak mau hatiku terluka. Lebih baik ku cukupkan saja, ku tak mau batinku tersiksa. Jangan kau selalu merasa wanita bukan dirimu saja. Lebih baik ku putuskan saja. Cari pacar lagi, cari pacar lagi, cari pacar lagi.